sampean-sampean nyawang wong sing profesine kaya aku ngene iki menurut sampean penak napa mboten? Munggah gentenono ayo. Nyoh mikir nyoh. Ayo gentenono. Yang bilang penak nyoh gentenono. Pikiranmu penak lah ngene to. Penake nyekelimik ngoceh sak jam hasilnya sak menake. Pikiranmu lah kuwi to. Lho sampean ora mikir resikone. Coba salah ucap, sabkun lisan, kepucut omong bisa jadi kasus besar. Apalagi figur publik. Coba. Atau misalnya yang saya sampaikan salah, jamaah gak ngerti kalau salah, karena jamaah meyakini saya lebih pintar daripada jamaah, padahal yang saya sampaikan salah. Makanya ini belum tentu, saya dengan sampean belum tentu lebih pintar sampean. Yang saya sampaikan keliru, salah, didengar jamaah ribuan kayak gini, mereka meyakini benar, akhirnya dilakoni, berarti saya menyesatkan ribuan jamaah. Berapa dosa yang saya tanggung, dunia akhirat resikone. Mulanya pantas nek larang.